radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dari kalangan para sahabat hingga saat ini, semuanya bersepakat bagi kaum muslimin yang masih berada di atas fitrah bahwasanya menikah itu disyariatkan. Barakallahu. Demikian pula kita telah mendapatkan faedah hikmah disyariatkannya nikah, yakni barakah fikum, supaya lebih menjaga kehormatan, kemudian supaya tercapai ketenangan dan keharmonisan antara suami istri dengan saling memberikan ketentraman, curhat, dan memberikan kenyamanan. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat ke-21. Surat Ar-Rum ayat ke-21. Kemudian juga kita telah menyebutkan tentang faedah dari hikmah menikah adalah untuk menjaga nasab supaya tidak tercampur nasab yang satu dengan yang lainnya, tidak rusak, dan supaya tetap terjaga. Demikian pula supaya memiliki keturunan dan ada benih, serta memperbanyak jumlah kaum muslimin, yang mana Nabi alaihi salatu wasalam menyenangi, menyukai banyaknya jumlah kaum muslimin daripada jumlah umat nabi-nabi sebelum beliau. Dan yang terakhir di antara hikmah menikah adalah supaya bisa menjaga akhlak agar tidak terjatuh pada akhlak yang hina, akhlak yang jelek, dan supaya tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang menyerupai zina, semisal pacaran. Sekarang al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, berkata penulis hafizahullah ta'ala, hukmun nikah wa ikhtiyaruz zaujah, hukum menikah dan kriteria mencari pasangan yang syar'i. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, hukmun nikah yakhtalifu hukmun nikah min syakhsin li akhar. Hukum nikah antara orang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda hukumnya. Ya, berbeda-beda. Kadang si A pada dia hukumnya wajib, kadang kepada si B hanya sunnah, tidak sampai wajib. Kepada si C kadang barakahikum makruh atau haram, dibenci. Itu dikarenakan semuanya ada faktor-faktornya. Awalan yakunu wajiban, nikah terkadang hukumnya menjadi wajib. Idza kana syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu'i fi zina, apabila seseorang dia mengkhawatirkan atas dirinya terjatuh pada perbuatan zina. Ini yang pertama. Ada satu poin ini pada orang tersebut. Namun membutuhkan poin yang berikutnya. Wa kana qadiran ala takalifi zawaj wa nafaqatihi. Sementara dia mampu untuk memberlangsungkan, untuk memikul beban pernikahan dan membiayai pasangannya, maka wajib. Kalau sudah seperti ini, sudah mampu, dalam keadaan takut, khawatir terjatuh dalam perbuatan keji. Dan ini juga masuk pada orang yang sudah beristri. Maka apabila seperti itu keadaannya, maka dia wajib ta'abbud. Barakallahu. Li'anna az-zawaja tariqu i'fatihi. Dikarenakan menikah itu adalah jalan untuk menjaga kehormatannya. Wa sawnuhu 'anil wuqu'i fil haram. Dan pernikahan bisa menjaga dia dari terjatuh pada perkara yang haram. Maka kalau sudah mampu, dalam keadaan dia khawatir, dan dia yang lebih tahu sejauh mana kesabarannya, maka ketika itu wajib. Fa'ilam yastatib. Namun kalau ternyata dia tidak mampu untuk menikah karena tidak memiliki kemampuan, ya, belum bisa menafkahi, atau dia belum yakin untuk bisa amanah dititipi anaknya orang, ya, anaknya orang, anaknya raja pun anaknya orang, ya. Kalau dia tidak mampu, fa'alaihi bisawm, maka wajib bagi dia berpuasa. Di antara hikmah berpuasa adalah barakikum menutup celah, ya, syahwat yang tidak terkendali, memutus. Wal yasta'fif hatta yughniyahullahu min fadlihi. Dan barakikum di samping dia berpuasa, wajib bagi dia untuk menahan diri dengan dia menjaga kehormatannya, menjauhkan diri dari perbuatan haram dan keji, sampai dengan kesabarannya tersebut Allah memberikan kecukupan baginya untuk menikah, yang mana itu merupakan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersabar, berpuasa, ya, menahan diri, insyaallah, ya, dalam keadaan dia masih membenahi apa yang kurang, supaya bisa mencontoh Nabi, mengikuti syariat Nabi, yakni menikah, maka insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum yang pertama, hukum menikah. Ada kalanya wajib dengan syarat apabila pada orang tersebut dikhawatirkan dia terjatuh pada zina dalam keadaan dia mampu. Tsanian, hukum yang kedua, yakunu manduban masnunan idza kana syakhsu dza syahwatin wa yamliku mu'annatan nikah. Hukum yang kedua adalah ada kalanya menikah itu hukumnya mandub masnun, disunnahkan, belum sampai wajib. Kapan itu? Idza kana syakhsu dza syahwah, apabila seseorang memiliki syahwat, keinginan untuk menikah. Wa yamliku mu'annatan nikah, dan dia memiliki kemampuan untuk menikah, untuk persiapannya. Wala yakhafu ala nafsihi az-zina, sementara dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam zina. Dia masih tahan, dan bahkan belum sampai kepikiran ke situ. Mungkin dia masih menuntut ilmu, masih sebagai talib, pelajar, barakatuh, masih menjadi murid, maka dia belum sampai keinginan situ. Karena mungkin kesibukannya barakatuh selalu pada perkara-perkara yang bermanfaat, sehingga perkara negatif terkalahkan. Dia punya kemampuan untuk menikah, dan memang punya syahwat. Namun syahwatnya itu masih bisa ya dia kendalikan ya, sehingga barakallahu fikum dia tidak mengkhawatirkan terjatuh dalam perbuatan zina atau haram, maka hukum menikah pada orang yang semacam ini hukumnya adalah mandub, masnun, disunnahkan, belum sampai wajib. Demikian pula orang ta'addud, ya ingin ta'addud misalkan keadaannya seperti ini, maka ta'addud bagi dia sunnah, belum sampai wajib. Dalilnya adalah li umumil ayat wal ahadis, berdasarkan keumuman ayat dan hadis, al-waridati fil hasi ala zawaj wa targhib fihi, tentang anjuran untuk menikah dan barakallahu fikum disenangi untuk menikah. Dalilnya telah lewat surat An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah oleh kalian wanita yang baik-baik ya, masna dua wa sulata atau tiga wa ruba' atau empat, bukan dua tambah tiga tambah empat, bukan ya, buahnya ini atau dua, kemudian boleh nambah satu menjadi tiga, boleh nambah satu menjadi empat, bukan dua tambah tiga tambah empat sembilan, bukan. Demikian pula dalil-dalil yang lain. Kemudian ikhwani wa fadilillah rahimakumullah, salisan, hukum yang ketiga, yakunu makruhan idza kana syakhsu ghairu muhtajin ilaihi, terkadang hukum menikah itu makruh, dibenci. Hal itu terjadi pada orang yang belum membutuhkan, pada amalan nikah. Dan ini ada faktor-faktornya. Mungkin dia ingin, tapi orang lain yang memiliki kepedulian kepada dia menyarankan jangan. Saat ini keadaanmu makruh, dibenci apabila menikah. Biangkana inninan, hal itu terjadi pada orang yang inninan, impoten. Berapa itu? Dia impoten, maka seperti ini makruh. Ya, beda kalau sudah menikah lalu dia impoten, maka seperti ini barakallahu fikum tidak diwajibkan untuk mencerai. Namun kalau si istri minta cerai karena merasa tidak ya dinafkahi, barakallahu fikum pada kebutuhan biologisnya, maka boleh, dan ini tidak haram. Ya, barakallahu fikum. Aw kabiron, atau dia sudah tua renta. Sudah tua renta, jalan pun barakallahu fikum gemetaran ya, mengambil barang, mengangkat barang pun sudah tidak mampu, apalagi menikah barakallahu fikum, maka makruh bagi dia, tidak disukai. Aw maridon la syahwata lahuma, atau dia sakit yang menyebabkan tidak memiliki syahwat. Barakallahu fikum. Namun berbeda halnya dengan kalau ada perempuan berbaik hati untuk menolong orang yang sakit tersebut, yang dia adalah laki-laki, barakallahu, yang mungkin sakit ya karena tidak ada lagi yang merawat, dan dia rela mengorbankan dirinya. Tidak mengapa ya, barakallahu, kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, yang penting bisa ta'awun misalnya. Kalau ta'awun langsung tanpa menikah kan bukan mahramnya, haram. Beda dengan barakallahu, kalau dia ada niatan duda tua cepat mati, nah, karena hartanya duda kaya misalkan, maka itu haram. Maka kalau memang dari pihak perempuannya seperti itu keinginannya, maka barakallahu seperti ini, wallahu ta'ala bisawab, masih bisa dikonfirmasikan, bisa ditoleran barakallahu. Wal innin, yang dimaksud dengan innin, alladzi la yaqdiru ala ityanin nisa, yakni orang yang tidak mampu mendatangi perempuan, au la yastahihinna, tidak bisa membuat senang para wanita. Maka impoten misalkan, bagi dia haram untuk menikah. Barakallahu. Ini adalah permasalahan tentang hukum nikah. Ya, ada tiga, ada kalanya wajib. Syaratnya, kalau dia adalah orang yang mampu menikah, bisa memberi nafkah, nafkah mampu, barakallahu, dalam keadaan dia juga khawatir terjatuh dalam yang namanya dosa. Ya, sementara puasa pun tidak mampu lagi dia lakukan, maka sudah wajib bagi dia untuk menikah. Kalau ternyata dia memiliki kemampuan, yakin, tetapi masih miskin, dan dia yakin dengan tawakal dia, dia mampu untuk menafkahi apa adanya, sementara dia berpuasa sudah tidak mampu, akan tetapi dia bisa amanah, maka itu wajib bagi dia hendaknya menikah. Dan masalah nafkah rezeki, Allah yang menanggung. Yang dimaksud nafkah di sini adalah berkepun terutama pada ya hal seperti biologisnya. Ya. Barakallahu. Ada kalanya yang kedua adalah sunnah. Ya, ada kalanya makruh telah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, pada permasalahan yang ketiga ini, ikhtiyaruz zaujah. Wa muqawwamatu dzalik. Kriteria dalam mencari, memilih pasangan, memilih istri, atau istri memilih suami, dan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Barakallahu. Seseorang apabila hendak bercocok tanam, tentunya dia memilih tanah yang baik. Kemudian ketika hendak menanam, tentunya memilih benih-benih yang baik. Benih yang baik yang akan dia tanam, insyaallah ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan memunculkan barakallahu, ya, benih-benih, ya, hasil yang baik. Dan apabila jelek pada semua keadaannya, maka kalau Allah barakallahu tidak menghendaki baik, maka yang menjadi jelek. Oleh karena itu, mencari pasangan pun menentukan kehidupan dunia dan akhirat dari sisi kebahagiaan. Wa yusannu nikahul mar'ah dhatud din wal afaf dan disunnahkan untuk menikahi wanita yang memiliki agama dan memiliki harga diri, memiliki kehormatan. Wal aslu at-tayyibu wal hasab wal jamal. Dan hukum asal pernikahan itu secara keumuman orang yang dipilih adalah kebaikannya dari sisi ya barakafikum kaya misalkan, tidak cacat dari sisi nasab, dan juga kecantikannya. Akan tetapi yang disyariatkan dan yang ditekankan adalah agamanya. Disyariatkan untuk memperhatikan agama ketika memilih pasangan barakakum, itu berdasarkan li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadits Abu Hurairah semoga Allah ridhai beliau, annan nabiyya alaihi salatu wasallam qala, bahwasanya nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat hal, empat faktor. Lima liha, ada yang menikahi seorang wanita karena hartanya, dia tidak memandang agamanya, tidak memandang nasabnya, tidak memandang cantik atau jeleknya, yang penting kaya. Walihasabiha, ada juga yang menikahi seorang wanita karena nasabnya, tidak memandang kaya, tidak memandang agama dan kecantikannya, yang penting nasabnya terhormat. Itu kalau terhormat. Ada yang semata-mata melihat nasabnya bangsawan dalam keadaan kafir atau kafiroh. Ada yang walijamaliha, semata-mata melihat kecantikannya. Walidiniha, dan ada yang menilai memilih karena agamanya. Kata Nabi, fatfar bidatid din taribat yadah, maka pilihlah wanita yang memiliki agama, agama Islam ya, bukan agama Yahudi, kan agama Yahudi, bukan Islam. Karena kita ini berbicara hukum Islam, fikih Islam, maka pilihlah yang memiliki agama taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu taala. Barakallahu. Kemudian di sini disebutkan fayuharridu ala dzatid din fil maqamil awal, maka dianjurkan untuk memilih pasangan wanita, atau wanita memilih pasangan laki-laki, itu yang diutamakan. Maksudnya kita mencari muslim atau muslimah yang ahlu sunnah. Ini dulu dilihat dan akhlaknya baik. Ya, barakallahu. Wa yaj'alu dzalika asasal ikhtiyar la ghairahu. Dan Nabi menjadikan Pilihan pada agama itu adalah asas pondasi. Dasar dari pilihan seseorang bukan selain agama. Dilihat dulu agamanya. Barakallahu'alaikum. Ya. Kalau agamanya muslim, baik. Ya. Barakallahu'alaikum. Maka tafadhol. Ya. Nikahi. Wa yusannu aidan ikhtiyaru zaujah al-wadud. Al-walud. Naam. Dan disunnahkan juga memilih istri al-walud yang penyubur, yang subur. Yakni dengan melihat barakakum bibit-bibitnya atau melihat saudari-saudarinya. Subur tidak saudari-saudarinya, barakallahu. Namun terkadang ini tidak menentu karena semua berjalan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Li hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi alaihi salatu wasalam annahu qala tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, nikailah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur. Berarti sebelum menikah melihat, ya, meneliti atau mencari tahu tentang kriteria akhlak perangai wanita yang hendak dia nikahi. Walaupun itu berhukum tentunya masih pada proses ta'aruf. Kata Nabi, karena sesungguhnya aku akan bangga terhadap kalian yang jumlahnya banyak di hadapan umat-umat yang ada nanti pada hari kiamat. Nabi bangga dengan umatnya yang banyak karena umat beliau adalah kebanyakan kaum muslimin, melebihi banyaknya kaum muslimin yang menjadi umat dari nabi, dari para nabi sebelum beliau. Hadis ini berkaitan sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumallahu taala. Wa yusannu ikhtiyarul bikri, dan disenangi, disunnahkan untuk memilih gadis. Untuk memilih gadis. Lebih disunnahkan memilih gadis daripada janda. Dan itu ada dalilnya. Li hadithi Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya alaihi salatu wasalam qala lahu fahala bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau pernah berkata kepada Jabir bin Abdullah ketika beliau menikah dengan janda, bukan dengan gadis. Nabi memberikan masukan, tidakkah kamu menikahi gadis saja? Kenapa kok gadis, tidak janda? Ron Mali, pengantin baru. Barakah itu. Kenapa kok Nabi ini menyuruh memerintahkan bukan wajib, ya, tapi disunahkan gadis. Barakah itu. Kalau Nabi beliau itu menikah istri pertama itu janda apa gadis? Kalau Nabi janda. Janda kaya, muslimah, ahli surga lagi, ahlul jannah. Ya, cantik, bangsawan. Keturunan bangsawan juga. Kata Nabi, alasannya tola ibuha wa tola ibuka, supaya engkau bisa bermain, supaya engkau bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main dengan engkau. Artinya kalau gadis itu lebih pemalu, lebih nurut daripada yang janda. Dan syarahnya atau rinciannya silahkan dicari sendiri atau dialami sendiri. Loh, apa harus gadis? Apa tidak boleh janda? Sampai-sampai cucu Pak Cik namanya gadis ya Pak Cik. Illa kecuali idza kanat hunaka, apabila di sana maslahatan turajjihu nikahat sayyid, apabila di sana ada kemaslahatan yang lebih dominan, lebih baik memilih janda, maka boleh ya dia mendahulukan menikah dengan janda daripada gadis. Maka Jabir bin Abdullah ini dikarenakan barakatikum beliau ini memiliki adik-adik perempuan. Kalau menikah gadis nanti seumuran maka tidak ada yang momong. Kalau menikahi janda lebih tua dari adik-adiknya Jabir bin Abdullah atau mungkin ada kakaknya, saudari-saudarinya, maka barakah hukum bisa nurut. Ini yang menjadi barakah hukum alasan Jabir bin Abdullah sebagaimana disebutkan dalam hadis lengkapnya ini. Kalau kita terserah juga barakah hukum, tapi disunahkan biker yang gadis. Ya, barakah itu. Yang penting agamanya dan akhlaknya. Fayuqaddimuha 'alal bikri. Maka apabila ada kemaslahatan yang lebih baik, lebih dominan, maka dia mendahulukan menikahi janda daripada gadis. Wa yakhtarul jamilah. Dan disunnahkan untuk memilih wanita atau calon pasangan yang cantik, atau yang wanita memilih calon pasangan yang tampan. Mengapa demikian? Li'annaha askanu li nafsihi, karena wanita yang cantik itu lebih bisa untuk menenangkan dirinya. Wa awaddu lil basor, supaya lebih bisa menundukkan pandangannya karena sudah cantik. Ya, yang lain kalah cantiknya dengan istrinya, maka dia tidak mengumbar-ngumbar pandangan yang lain dikarenakan barakatikum sudah cukup dengan istrinya. Wa ada'a lima waddatihi, dan wanita yang cantik itu bisa lebih ya menjurus kepada kasih sayang. Barakallahu. Oleh karena itu bidadari surga itu enggak ada yang enggak cantik. Ya. Barakallahu. Ada riwayat dari Imam Ahmad, beliau menganjurkan disunahkan ketika orang itu nazar, sebelum nazar kan ta'aruf. Saling berkenalan ya lewat walinya. Kalau sama-sama cocok, maka lanjut nazar melihat pasangannya. Kalau salah satunya tidak cocok, maka boleh lepas tidak melanjutkan. Ta'aruf boleh batal. Ketika nazar pun boleh batal apabila tidak cocok. Imam Ahmad rahimahullah beliau memberikan syarat, memberikan saran berkaitan, ya supaya melihat yang cantik dulu, itu menjadi dominannya. Selain dia agamanya bagus ya, udah. Kalau agamanya Muslim, Muslimah, ya nanti rincian akhlaknya nanti dilihat dulu kecantikannya. Kalau ternyata cantik, baru dilihat akhlaknya. Agamanya jelas Muslim atau Muslimah, baru setelah itu kalau kecantikannya udah dilihat, baru akhlaknya. Kalau akhlaknya jelek, berarti barakallahu dia mundur, tidak melanjutkan karena akhlaknya. Beda halnya dengan orang sudah melihat agamanya sudah Muslim atau Muslimah, kemudian diteliti dulu akhlaknya sudah bagus, baru dilihat wajahnya. Wajahnya tidak cocok, dia tidak mau, maka ini tidak baik seperti ini. Karena ada akhlak di situ yang bagus, maka hendaknya didahulukan dilihat dulu agamanya Muslim atau Muslimah ya, baru setelah itu wajahnya. Yang ketiga, baru rincian adabnya, akhlaknya bagaimana. Barakallahu. Sehingga kalau dia menolak, kalau alasannya adalah akhlaknya jelek, maka tidak tercela. Tapi kalau dia menolak karena kurang cantik, kurang tampan, namun akhlaknya baik, itu tercela. Barakallahu. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan budak wanita, namun dia muslimah, itu jauh lebih baik daripada seorang wanita kafir cantik yang membuat engkau takjub. Bayangkan ya, itu nanti setelah melihat agamanya. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, ada ucapan Al-Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali. Beliau adalah murid atau sahabatnya, sahabat dekatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, penyusun ilmu nahwu atas perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abdul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, beliau pernah berkata kepada anaknya, qad ahsantu ilaikum sigoran wa kibaron, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil, dan demikian pula ketika kalian besar. Ketika masih kecil diberikan hak-haknya sebagai anak, demikian pula ketika besar diberikan hak-haknya oleh Al-Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali kepada anak beliau. Dan beliau menyatakan, wa qabla antuladu, demikian pula aku telah memberikan, telah berbuat ihsan kepada kalian wahai anak-anakku sebelum kalian dilahirkan, sebelum kalian terwujud. Ya, maka barakallahu'alaikum, tentu seperti ini seseorang bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa berbuat baik kepada sesuatu yang belum ada wujudnya. Kalau masih kecil jelas diberi hak sebagai anak, barakallahu'alaikum, tidaklah sesuap nasi atau makanan yang dia berikan, asupan yang dia berikan kepada anaknya masih kecil kecuali dari yang halal, itu diantara haknya. Kemudian berkawikum ya, diakikohi kalau dia mampu, diberi nama yang baik, dijaga dan semisalnya. Nah ini kata Al-Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali, dan aku telah berbuat ihsan kepada kalian wahai anak-anakku sebelum kalian lahir, sebelum kalian terwujud. Qalu wa kaifa ahsantu ilaina qabla an mulad, maka mereka anak-anaknya Abdul Aswad Ad-Duali berkata, bertanya, bagaimana bisa Anda wahai ayahku, ayah kami, berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan, bahkan sebelum kami terwujud? Qala Al-Imam Abdul Aswad Ad-Duali mengatakan, ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha. Aku memilih untuk kalian dari kalangan ibu-ibu yang ada itu seorang ibu yang kalian tidak berhak, tidak boleh, tidak ada celah untuk mencacinya, mencelanya, dikarenakan sholihah. Maka kalau seorang ayah atau calon suami, seorang ayah ingin ta'adud atau seorang atau calon suami ingin menikah, barakallahu'alaikum, dia memilih seorang istri yang sholihah, atau seorang atau calon istri dia barakallahu'alaikum memilih calon suami yang soleh, maka itu adalah bentuk barakallahu'alaikum dia berbuat ihsan kepada anaknya barakallahu'alaikum apabila telah lahir, walaupun belum lahir pun dianggap berbuat ihsan barakallahu'alaikum. Dan ucapan Al-Imam Abdul Aswad Ad-Duali ini disebutkan dalam kitab Adabul Dunya Waddin, adab terhadap dunia dan agama, diambil dari kitab Huququl Aulad Alal Aba Wal Ummahat, hak anak yang harus diberikan oleh ayah dan ibu. Ini sudah pernah dibahas dulu ya di sini beberapa ketika pembahasan Al-Adabul Mufrad hari Senin, dan rekamannya sudah ada. Rekamannya masih ada tersimpan sampai sekarang. Tayyib ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari memilih istri barakallahu, hendaknya mendahulukan agamanya muslim atau muslimah, ahlus sunnah terutama. Baru setelah itu, bagaimana tadi disebutkan, riwayat Imam Ahmad melihat kecantikannya. Setelah melihat kecantikannya, baru akhlaknya, adab-adabnya bagaimana. Supaya, kalau ternyata ketika nazar tidak jadi, ada alasan yang benar. Kalau alasannya karena kecantikannya, kurang cantik mungkin, tapi agamanya bagus, dan akhlaknya terutama bagus, maka yang ini rugi dia. Tapi kalau dia menolak ya karena asaknya yang jelek walaupun dia cantik, maka dia tidak rugi. Ya, maka menolaknya tidak rugi. Kemudian juga berkomitmen disunahkan untuk memilih gadis terlebih dahulu sebelum janda, kecuali di sana ada kemaslahatan yang barakallahu yang baik, yang lebih dominan untuk memilih janda, maka hendaknya memilih janda, dan juga disunahkan untuk memilih calon yang cantik atau yang tampan bagi laki-laki. Kemudian untuk permasalahan yang keempat dan seterusnya, insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala sholat, naktahi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul husni wa khairul.